لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk tetap istiqamah di jalan ibadah ini. Di saat sebagian manusia tidak mempunyai napas yang panjang untuk menikmati beribadah kepada Allah di bulan suci ini. Tidak sedikit masjid-masjid, rumah-rumah Allah ketika awal bulan Ramadan penuh, sekarang sudah mulai berkurang. Tetapi alhamdulillah ya ibadallah, saudara-saudaraku yang saleh dan saudara-saudaraku yang salihah, alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah sebagai orang yang semoga tetap istiqomah di jalan ibadah ini. Saudara sekalian, as-soal pertanyaannya, ketika kita mengetahui bahwa istiqomah dalam ibadah ini nikmat yang sangat besar, dan nikmat itu wajib kita syukuri sehingga akan datang nikmat-nikmat baru. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga stamina ibadah kita seperti ini? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menjaga semangat ibadah kita, kesinambungan kita di dalam beribadah, sehingga sampai kita dipanggil oleh Allah nanti kita benar-benar dalam suasana yang indah seperti ini, yaitu selalu beribadah kepada Allah. Karena tadi saya katakan kenyataannya ya ibadallah, banyak manusia yang tidak punya napas panjang dalam beribadah kepada Allah. Di bulan Ramadan semangat, di luar bulan Ramadan sudah mulai turun semangatnya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian agar ibadah kita ini tetap terjaga sampai bulan apapun, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah? Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara sekalian, caranya adalah dengan memandang bahwa ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tetapi ibadah adalah sebagai kebutuhan. Bapak Ibu saya bertanya, Bapak Ibu pernah enggak ketika masih sehat, saya bosan makan dan minum, pernah bilang itu Bu? Ketika seseorang tidak bosan makan dan minum, kenapa enggak bosan Bapak Ibu? Kenapa tidak bosan? Karena makan minum itu sebuah kebutuhan. Saya bertanya pada bapak-bapak, saya Ustaz setelah umur 30-40 ini, saya bosan dengan istri. Ada yang gitu Pak? Ada Pak? Bu, Ibu ada yang bilang itu Bu? Ustaz, saya setelah rumah tangga, punya anak dua, punya anak tiga, bosan saya dengan suami. Ada Bu yang begitu Bu? Kalau bosan berarti suaminya diambil siapa Bu? Kenapa kita ada terbosan? Karena suami butuh istri, istri butuh suami. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kebutuhan kita akan Islam, kebutuhan kita akan ibadah melebihi kebutuhan kita pada makan dan minum. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang soleh dan yang salihah, kita tidak pernah terputus dari beribadah kepada Allah. Karena hidup ini bagi seorang muslim adalah ibadah. Makanya dalam surat Adz-Dzariyat Bapak Ibu bunyinya adalah ada ma ada illa. Kalau di dalam balaghah disebut ada tul hasr, alat untuk mengkhususkan, membatasi, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Berarti ada enggak tujuan lain selain ibadah Bapak Ibu? Enggak ada. Makanya ayatnya tidak berbunyi khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kalau itu bunyinya, berarti ada tujuan lain enggak selain ibadah? Ada, karena tidak ada hanya tadi. Sama ini Bu, saya ajari Bu ya. Ketika bapak-bapak yang saleh ini mengatakan, "Wahai istriku, ketahuilah tidak ada istri di dunia ini bagi saya kecuali ibu." Berarti istrinya berapa dulu kalau begitu? Satu. Tapi kalau suami begini bilangnya, "Percayalah Bu, walaupun saya setiap pulang dari kantor itu terlambat, sebenarnya ada meeting, wa ma'adroka ma meeting. Yakinlah Bu, istri saya itu ibu." Kalau istri saya itu ibu berarti? Berarti? Ada enggak yang lainnya? Ada di perbatasan Cibinong 1, perbatasan Cililitan 1, di Cilengsi 1, di Geraha 1. Tahu ya? Nah, ini harus cerdas kita. Itu disebut dalam balaghah adatul hasr. Sekali saya ulangi Bapak Ibu sekalian, ibadah ini jangan dipandang hanya sekedar kewajiban. Walaupun kewajiban, tetapi adalah kebutuhan. Antumul fuqara, kamu semua butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, saya tanya dan jawab dengan sejujurnya. Hari Rabu yang lalu, sudah lebih seminggu yang lalu, ketika ada gempa bumi di hari Rabu jam 2.55 menit, saya bertanya, kita semua butuh apa waktu itu? Apalagi yang terjadi di atas ya, gedung. Ada gak yang tidak, istriku di mana? Ada yang begitu Pak? Apa yang kita sebut? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah. La ilaha illallah. Jadi kalau mati biar berhenti. Itulah manusia. Manusia jujur ketika sudah terpepet, terpaksa. Sayangnya ya, manusia yang kurang soleh seperti itu. Kalau yang soleh, ketika bahagia, ketika sedih, selalu ingat Allah. Jangankan kita yang insya Allah alhamdulillah ahli ibadah, Fir'aun, manusia yang terjahat di dunia, yang mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la katanya, saya Tuhan kamu yang maha tinggi, begitu tenggelam sebelum mati, ditenggelamkan di laut, hatta idza adrakahul gharq qala aman qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Jadi ketika mau meninggal dia, saya termasuk orang-orang Islam, padahal tadi itu ngaku Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah tidak ada yang sudah enggak ada yang diandalkan, enggak ada yang disombongkan. Kekuasaan, harta, prajurit sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali hanya minta pada Allah. Artinya fitrah manusia ketika terpepet pet sudah dalam keadaan darurat enggak ada yang bisa nolong, baru ingat. Sekarang saya bertanya, Pak. Ada enggak di dunia ini seseorang ketika masih gagah, masih menjabat, malas beribadah, begitu baru pensiun, sudah tua, baru rajin masjid? Ada gak begitu Bu? Di negara mana itu adanya Bu? Di mana? Tapi alhamdulillah masih bagus, masih hidup. Coba kalau Fir'aun udah mati. Makanya jangan mengikuti madhabnya Fir'aun. Ikuti Nabi Muhammad SAW dari sejak kecil udah ibadah. Alhamdulillah kita sudah diberikan ya, petunjuk oleh Allah, meskipun saya atau yang lainnya mungkin sadarnya tidak dari kecil, tapi semoga anak-anak kita semuanya sadarnya dari kecil. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kaif, bagaimana caranya agar semangat ibadah, indahnya ibadah di bulan Ramadan ini terus menerus sampai nanti akhir zaman. Yang kedua caranya wahai saudaraku sekalian adalah al-hadharu minat taswif, Al-hadaru minat taswif, waspada dari penyakit menunda-nunda. Taswif dari kata saufa. Orang sono, orang Jerman Timur menerjemahkan mengko-mengko. Bose, bukan menteri koordinasi, mengko-mengko. Udah nanti aja deh. Ibu itu masih muda, masa kok masih muda udah alim, nanti kalau sudah tua mau meninggal baru rajin ibadah. Itu bisikan malaikat atau setan, Bu? Bapak ini masih pejabat kok alim, nanti saja kalau dia pensiun baru nanti kita kusuk, mumpung kesempatan. Zaman sekarang itu tidak kayak dulu. Jangankan sekarang ini yang halal, yang haram saja. Itu bisikan malaikat atau setan, Bu? Setan atau malaikat, Bu? Syaitan. Makanya ayatnya mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhyi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa'a rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Wa kadzalika, yang demikian ja'alna, kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi aduwan, musuh. Musuh nabi manusia terbaik saja punya musuh, apalagi saya, apalagi kita. Siapa musuhnya nabi? Syayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Apa kerjanya Bapak Ibu setan-setan itu? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, memberikan bisikan sebagian mereka pada sebagian yang lain dengan ucapan yang menggoda, sehingga gak tenang, dibisikin oleh setan. Bapak Ibu, tayangan-tayangan di TV itu banyaknya bisikan setan atau bisikan malaikat, Bu? Bu, pemain sinetron itu, Bu, cantik atau ayu? Pak, cantik atau ayu pemain sinetron itu? Nah, kalau seandainya punya suami hobinya melihat pemain sinetron yang kata ibu tadi cantik atau ayu, kira-kira suami kita di pikirannya bagaimana bisikannya? Alhamdulillah, istri saya lebih solihah daripada itu pemain sinetron. Atau kapan dia jandanya dia? Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Yang pertama, yang kedua, Bu? Manusia yang sering melihat begitu itu? Sehingga Bapak Ibu sekalian, pemain-pemain begitu itu kebanyakan rumah tangganya awet lama, atau sekarang kawin tahun depan setan. Sampai-sampai di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Bapak Ibu sudah tahu, cuma diingatkan kembali, Departemen Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia menginformasikan tahun 2008 kemarin, angka perceraian bangsa Indonesia ini mencapai 200.000. 200.000. Berarti berapa orang yang cerai itu kalau pasangan itu? 400.000 cerai. Di negara yang katanya mayoritas beragama, itu bayangkan seandainya terjadi di negara lain. Di salah satu negara di Arab sana, ada yang negara kaya raya, itu penduduknya tidak lebih dari 300.000. Tidak lebih 300.000 itu kalau terjadi kayak di Indonesia, berarti semuanya cerai, sehingga laki-laki enggak punya istri, akhirnya istrinya makhluk halus. Kayaknya semua. Kenapa? Sering melihat seperti itu, tayangan-tayangan begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sampai kita menunda-nunda beribadah kepada Allah, karena menunda-nunda itu dari bisikan syaitan. At-taswif itu minas syaitan. Secepatnya kita merespon panggilan Allah. Makanya dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 24, tanda-tanda orang mukmin yang benar itu cepat merespon panggilan Allah, tidak menunda-nunda. Apa kata Allah? Ya ayyuhal الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Iman, penuhilah Allah dan Rasulnya ketika memanggil kamu lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Jadi setiap panggilan Allah dan Rasulnya untuk beribadah itu adalah sebuah dinamika kehidupan, sehingga orang yang cepat merespon panggilan Allah dinamis dalam ibadahnya, dakwahnya, kebaikannya. Dan ternyata Bapak Haji yang saleh, Ibu Hajah yang salehah bisa itu merespon panggilan Allah secara cepat. Contoh saya yakin dan saya berbaik sangka pada Bapak Ibu. Bapak yang sudah pernah haji atau umrah, Ibu yang sudah pernah haji atau umrah, tinggal di maktab umumnya, di Hotel Zamzam atau di Hotel Darut Tauhid. Kita tahu subuh di Mekah itu jam 4.30 umpamanya. Saya bertanya, Bapak Ibu bangun jam berapa biasanya? Saya lihat jemaah haji dunia jam 2 sudah bangun, setengah 3 sudah bangun. Masya Allah, sebelum dipanggil Allah sudah bangun duluan, datang ke Masjidil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah itu sholat tahajud, setelah itu membaca Quran sambil menunggu waktu subuh. Itu kalau seandainya meninggal dunia, insya Allah kita yakin masuk apa Bapak Ibu? Jadi kita bisa, ternyata bisa asal bersungguh-sungguh. Begitu pulang ke Indonesia, subuh jam 4.32 menit. Bangun jam berapa Bapak Ibu? Kenapa kok berubah Bapak Ibu? Hah? Nah, tadi itu karena ada penyakit at-taswif tadi, mengko-mengko tadi itu. Mengko-sek tadi itu loh. Ini yang kedua. Yang ketiga, sekalian, bagaimana agar ibadah kita, ya ibadah Allah, terus menerus tidak mengalami penurunan. Karena kita tahu ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Itu kata ulama, Bapak Ibu ya, jangan saya mengatakan hadis, itu bukan hadis Nabi, tapi itu ungkapan ulama. Iman itu bertambah dengan taat dan maksiat, dan berkurang dengan adanya maksiat. Bagaimana agar tidak berkurang tapi bertambah terus ya ibadah Allah? Yang ketiga, saudaraku sekalian, adalah al-hadaru minal hayati infiradiyah. Waspada dari kehidupan yang menyendiri. Menyendiri. Enggak mau berjamaah kayak seperti ini. Bapak Ibu, saya bertanya, orang yang selingkuh, orang yang berzina itu rame-rame itu menyendiri, Bu. Menyendiri. Jadi sendiri dengan sendiri. Dua orang, Bu. Setan laki dengan setan perempuan. Makanya hadis Nabi mengatakan majtama'ar rajul wal mar'atu illa wa thalithu masyaitan. Tidaklah laki dan perempuan, bukan suami istri, bertemu kecuali teman yang ketiganya adalah setan. Contoh mudah saja. Orang kalau menjadi enggak aktif pengajian di masjid begini, orang kaya, karena kaya olahraganya juga lain. Olahraganya ke golf, lapangan golf yang luas. Begitu melempar bola, duel. Yang ambil bolanya siapa, Bu? Istrinya atau makhluk lain? Bu? Bu? Siapa yang ambil, Bu? Nah, diambilkan makhluk lain. Begitu main golf capek, anduknya yang ambil siapa, Bu? Nah, begitu pulang, yang ambilnya gak punya mobil, kasihan, diajak di dalam mobil, bareng yuk bareng. Nah, bareng karena capek, istirahat di hotel. Kira-kira di hotel, sholat malam atau ngapain? Sholat malam atau tawaf ifadah? Paham, Bu? Itu contohnya mudah saja. Karena sendirian, tidak bersama orang-orang yang soleh dan soleh. Makanya jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita sendirian. Makanya yang kena setan, yang sering kena surupan, kesurupan setan, yang sendirian melongo gitu, ngelamun saja. Biasanya Bapak Ibu yang sering kesurupan setan itu laki-laki atau perempuan, Bu? Bu, mana yang benar kok perbedaan pendapat ulama? Laki-laki atau perempuan tuh di TV itu, di TV yang sering kesurupan setan itu siapa biasanya? Kenapa buka perempuan yang kesurupan setan? Kira-kira setannya apa, Bu? Tahu dari mana itu? Jadi jangan sendirian, kita harus bersama orang-orang yang baik, yang jujur. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya yang pertama dari Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu harus bersama orang-orang yang benar. Benar dalam akidahnya, benar dalam ibadahnya, akidahnya benar, tidak ada khurafat, tidak syirik, tidak percaya dengan dukun karena itu merusak agama. Di Indonesia ada enggak, Bapak Ibu? Tadi KTP agamanya Islam. Tetapi sebentar-sebentar ada kesulitan datang ke dukun. Ada, Pak, di Indonesia? Dukun di Indonesia ini dilarang atau diiklankan, Pak? Negara yang seperti itu yang paling pantas dapat barokah atau dapat musibah? Iya. Karena membiarkan syirik, membiarkan penyimpangan. Makanya kita harus bersama orang-orang yang shodiqin. Ya. Kita bersama Pak Shodiq. Di sini alhamdulillah ada Ustaz Shodiq, alhamdulillah. Shodiqin orangnya benar. Benar ibadahnya, benar akidahnya, benar akhlaknya. Ceramah tentang pentingnya sholat jamaah, dia ngasih contoh, dia juga sholat jamaah. Jangan ngomong begini, amalnya lain. Dan itu hukumnya wajib, karena fi'il amr, kata kerja perintah, kata ulama adalah al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya setiap perintah Allah hukumnya wajib, kecuali kalau ada karena, ada konsideran, ada alasan yang lain. Apalagi dalam hadis yang lain dikatakan asyaitanu ma'al wahidi wa minal ithnaini ab'ad. Syaitan itu selalu bersama orang yang sendirian. Wa minal ithnaini ab'ad. Kalau sudah mulai ketemu dengan dua orang beriman, setan sudah mulai jauh. Apalagi Bapak bukan berdua, Ibu bukan beramai-ramai. Jauh setan takut. Apalagi kalau teman-teman kita imannya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iblis itu, Pak, kalau keluar di jalan kemudian ada Umar bin Khattab, langsung lari iblis. Iblis takut karena Umar imannya kuatnya luar biasa. Sekarang, Pak, di pertigaan Graha, kalau ada orang namanya Umar, ada iblis lewat, yang lari siapa, Pak? Loh, kenapa, Pak? Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi kita harus berteman orang-orang yang baik. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu berani menerkam kambing, kambing yang jauh menyendiri. Kambing itu binatang yang lemah. Tetapi kambing itu kalau menggerombol bersatu, serigala enggak berani juga, mikir juga dia. Yang diterkam itu yang sendirian, yang jauh. Makanya kaum muslimin yang sendirian tidak bersatu padu diterkam. Palestina diterkam oleh Yahudi, Irak, Afghanistan diterkam oleh siapa, Pak? Indonesia di zaman dulu diterkam siapa, Pak? Libya zaman dulu diterkam oleh siapa, Pak? Itali, Lebanon dulu diterkam oleh siapa, Pak? Perancis. Begitu. Tetapi ketika kaum muslim bersatu padu, berani, Pak, merekam, Pak? Enggak berani. Karena sudah mulai terkam-terkaman, sampai sini aja, Pak, ya. Jangan diperpanjang karena masih ada witir. Sudah tiga tadi kan? Tiga itu berarti witir sudah. Ya, kita tambah satu, Pak, ya, tambah satu. Yang keempat sudah sekalian hafizakumullah. Agar ibadah kita selalu ya, semangat sampai kita dipanggil oleh Allah adalah dengan cara al-jidiyatu fi sinaati husnil khatimah. Sama lagi al-jidiyatu fi sinaati husnul khatimah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan husnul khatimah. Seperti malam-malam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taharri, bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan ibadah itu asal ada, dengan waktu sisa, tenaga sisa, harta sisa, ilmu sisa, jangan. Karena sebagian orang ada yang ibadah dengan yang sisa-sisa. Dengan apa? Umur sisa, waktu sisa, uang sisa. Ada enggak, Pak? Quran mengatakan ada orang masuk surga dengan yang sisa. Ada, Pak? Enggak ada. Adanya bi amwalihim wa anfusihim, baru bi annalahumul jannah, mendapatkan surga, mendapatkan jannah. Kalau kita itu sisa-sisa saja, takut enggak dapat jannah, enggak dapat surga. Meskipun punya istri namanya Siti Nur Jannah. Bapak enggak tahu jawabnya? Saudaraku yang saya cintai, jangan sampai dengan sisa-sisa. Bersungguh-sungguh kita. Makanya ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, kita jangan sampai di dunia hidup kecuali muslim. Di masjid muslim, di kantor muslim, di hotel muslim, di lapangan golf muslim, di mana saja kita harus Islam. Jangan di masjid Islam, di lapangan golf selamat tinggal Islam. Jangan begitu. Di masjid Islam, di kantor selamat tinggal Islam. Lah, di mana-mana kita harus Islam. Begitu nanti ada musibah mendadak, mati mendadak karena kita Islam, insya Allah matinya husnul. Coba Pak, kalau sampai ada orang pernah ke masjid umpamanya, tetapi di luar akhlaknya seperti orang kafir, mau berbuat maksiat sampai di jalan raya tabrakan padahal dia mau berbuat maksiat, kita kira-kira matinya mati syahid atau mati sangit, Bro? Sangit. Makanya jangan sampai kita coba-coba meninggalkan Islam meskipun sebentar. Takut yang sebentar itu justru akan meninggal dunia. Ini yang kita sebut dengan al-jidiyatu fi sina'ati husn khatimah. Harus bersungguh-sungguh kita dimanapun kita harus sebagai orang muslim. Bapak sekalian, semoga kita semuanya benar-benar dimudahkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Dan kalau kita dan anak cucu kita semua dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin Sallu sallallahu alaihi wa sallam.